bersamaku menempuh jalan cita-cita berdua, saling menyapa kala lupa, sama menjaga rasa dalam membina cinta. Terasa tenteram saat kau di sisiku, terbuai angan yang kian menghanyutkan. Sejuta harap telah tercipta, menghias hidup kita di bawah payung asmara. Tiada tanpa kesan saat bersamamu, terukir abadi di mataku. Tercipta.